اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Kalau sholatnya sedang sendirian, biarkan aja api itu hidup. Tapi kalau di masjid orang banyak, yang keluar-keluar lagi yang rajin kunci garong, mati kan tak? Karena mendorong. Tapi ingat, sekali, jangan biarkan sekali juga. Besok setiap mau sholat, di tangga mati lagi. Maka yang paling bagus itu imam masjid istiqomah di Mekanis. Luruskan sholat, matikan api. 2012 saya sholat di sana. Yang bukan masih hidup lagi Tuhan imam itu. Luruskan sok, matikan api. Di dinding-dinding dari itu matikan api. Matikan api. Kenapa hidup juga ya? Di barat, di Belanda, kalau ada orang sholat di masjid, apinya bunyi kena denda. Karena mereka pakai hukuman denda, bayar sekian dolar. Tempat kita euro, tempat kita ini mestinya gini. Kalau membunyi HP, bayar 10.000. Insya Allah tak perlu kotak negara. Bantu perekonomian masjid.